وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين kaum muslimin rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Ngelajengaken pembahasan ahkamul janais, kita dugi pembahasan ngedusi tiang ingkang sampun nilar. Insyaallah kita badhe ningali runtutan utawi teknis lah nggih. Takhzil al-mayyit. Kita tingali penjelasan saking kitab Al-Mulakhas al-Fiqhi lan insyaallah mangke dipun tambahi kanthi kitab-kitab sanes. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah maringi penjelasan wa yakunu takhzil bi ay yarfa'a al-ghasilu ra'sal mayyit aw ra'sal mayyit ila qarbi julusi wa yakunu at-takhzil niki teknise ngedusi teknis nggih teknise ngedusi nggih riwayat-riwayat ingkang sampun kita was secara global kan dari ngonten teknis secara khusus bi ayyarfa'a al-ghasil ra'sal mayit wong sing ngedusi nggih sedherek wonten keterangan disokaken teng dipan dipan sing biasa nggo napa nggo ngedusi dipanen iki miring dadi teng bagian-bagian sirah niku sing luwih dhuwur sing niki luwih ndep. Niki bagusnya ngaten supaya banyu niku bisa napa? Bisa mili. Niki disebutaken dening ulama. Wa yakunu taghsil bi ay yarfa'al ghasil al-ghasilu ra'sal mayit ila qarbi julusi. Wong sing ngedusi ngangkat sirae mayit ila qarbi julusi. Nganti meh jagong. Jadi dinapakaken jenenge? Diangkat lah. Nggih. Ngaten nggih? Nggih diangkat ra'sal mayit. Ra'sal mayit ila qarbi julusi, nganti meh meh kaya jagong. Berarti mandan dhuwur karepe. Diangkat mandan dhuwur. Ngaten nggih, Pak Kaum? Niki kalau belajar oleh Pak Kaum niki, kalau memasakkan niki sih pun praktekkan. Gemeh, boten nganti jag, boten nganti kayak jagong niki. Ini gemeh, niki sih duhur nanti diangkat, niku diangkat sirae. Ila qarbi julusi, summa yamarru yadahu ala batni, tangane wong sing ngedusi niki dilakukaken maring nyekel maring wetenge napa dipecet napa istilah ditahan nggih dilakukaken lha nggih niku nggih dereng niku dereng tekan sewok niki dinawakaken di tangan ini ku di tenet nggih nenet bagian mlaku tekan weteng ngaten nggih ala batnihi niki ngangge cara sing birifkin ampun di tenet seru ngaten niku birifkin nggih bertahan nggih tujuannya napa supaya mentu sekang si mayit kowe mau apa sing wis siap mentu mungkin nonton uyue, mungkin wonten kotorane, mungkin wonten nggih napalah sing mungkin bisa lewat mentu lewat mungkin getih mungkin apa sing mung sebab penyakit wae kan. Wonten kotoran-kotoran apa niku sakit metu. Liyakhruja minhu ma huwa musta'iddun lil khuruj, supaya mentu sekang mayit kowe mau apa sing wis siap mentu. Paham nggih? Kayane niku nggih Pak Kom. Nggih, pun. Nah, saat sing ngaten-ngaten niku niki dianjurakan supaya ngekeh-kehaken nyiram. Wow, Pak Kom pun cerita niki. Ana sing nyirami. Nggih pun pas. Jadi di samping nonton sing nemet, nahan diringaken tangane mlaku kali ini mejet napa? Titah nggih nahanet niku nggih. Supaya mentu niku wau wonten sing nyiram. Nggih mone dheweke bisa nggih langsung dhewek mboten masalah. Kangelan nggih. Nggih kangelan. Liyakhruja minhu ma huwa musta'iddun lil khuruj wa yaksuru sabbul ma khina idin. Nang saat-saat sing kaya niku ngekeh-kehaken nyiram banyu. Supaya lunga niku wau kotoran-kotorane. Summa yaluful ghasil ala yadihi khirqah khasnah. Oke, proses selanjutnya dipun sebutakan dening Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Summa yaluful ghasil ala yadihi khirqah. Terus wong sing ngedusi mau yalufu niku ngubet nang tangane khirqah, nggih sejenis napa percak napa kaos tangan apa napa disogi tangane kaos tangan apa wau napa percak kain lah ngeten niku sing kasar. Sebab niki fungsine make nek alus niku mboten bisa resik. Hah? Lah nggih. Tangane sing nggih ngedusi niku digubedi lah napa nggih basa Jawane digubedi napa napa? Digubedi kain sing fungsine niku mangke nggih nggo ngosoki. Nggih. Nggih maksudnya mboten alus-lus ngoten niku nggih. Lah nek pun kain niku pun kasar kain-kain iki pun kasar. Peret lah. Mungkin bahasa ngriki ini peret lah napa-napa. Nggih. Ampun ngangge empol. Nggih. Nek ngangge empol niku mangke nepak. Napa? Napa empol napa-napa? Lah nggih ampun sing kasar kaya niku ampun. Nggih. Nggih. Terus sak sampunipun niku si al-ghasil niki wong sing ngedusi nyewoki. Berarti mun nonton apa nih wau? Mun nonton kain ya kan? Nggih. Sing mboten langsung ngoten niku. Mun nonton kain. Gombal nggih. Lah nggih pun niku nggih mun cukup nggih nyekel gombal, nyekel mungkin sapu tangan nggih, mungkin nyekel napa ae niku. Nggih. Nggih. Fungsine wau men bisa bersih ngoten niku. Mungkin nek mung tangan tok kurang. Nggih. Ngersiki sing mentung gunakaken bayu. Kau kan nonton sing metu-metu niku pun di napa pelirit napa-napa jenenge? Ya, di pelirit wetenge mentu napa-napa-napane. Nah niku terus disiram. Diresiki, nggih, dibersih, nggih, digosoki, dicewoki napa ngoten niku. Diplit nggih. Thank you. Nggih dicuci niku wau napa? Cewoki lah wau nggih, dicewoki bagian-bagian virgine. Nggih. Dicewoki lah. Nggih, cewoki. Nggih. Ngaten nggih Pak Kaum iki pun pas niki nggih. Gimana ke onten? Oh, niku sing dicetaken. Neng tenggeri keri. Makanya pun rampungan nembe di ketoki kupingnya niki. Gih mungkin teknis lah. Tadi oke. Ini ku teknis. Gih, niki nyumbun teknis guys. Hadis-hadis secara umum kan pun dipahami. Nah, niki teknisnya. Gih, kita lanjutkan. Summa yanwi at-takhsil. Nggih, terus wong sing ngedusi kowe mau yanwi at-takhsil. Niat ngedusi. Niku wau dereng ngedusi. Nek ningali urut-urutan wae nggih. Niku wau dereng-dereng ngedusi. Niku nembe persiapan istilahnya napa nggih. Terus dheweke niat. Cuman wala alam sebagian ulama niki mboten cocok ngai kalimat niki. Ya ketawal wis niat kan. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nggih. Niat. Sumayan wi khoslah. Nggih. Tegese duwe niat, duwe tujuan, duwe karep. Ngangge nawa itu mboten iki, ngangge lafadz mboten. Nggih. Niat niku mahalluha al-qalb, nggih. Buatan nawaitul ghusla lil mayit nawa lillahi ta'ala adaan apa makmuman adaan niku mboten perlu dilafat-lafataken kaya niku mun cukup teng napa teng ati nggih teng ati nggih nggih jane niat niku ket awal nggih ket awal kita lanjutkan. Sumayan wit takhsil wa yusammiya. Lan dheweke maca bismillah. Wa yuwaddi'uhu ka wudu'i sholati. Lan ghasil niki wong sing ngedusi yuwaddi'uhu mudoni kaya dene wudu sholat. Niki hadisnya sing ngrini ka. Hadis sing bagian-bagian wudu niku ternyata dipahami dening ulama niku napa? Mudoni. Nggih, mudoni. Nggih, kisah sing niki rene ka, sing disebutaken niki, niku dipahami niku mudoni. Ning ulama nyebutaken mboten wajib. Hukumnya napa? Mustahab. Nggih. Mustahab. Sebab napa? Nggih, laras. Nggih, laras. Wingi kan dereng jelas. Wingi kan kula sanjang dereng jelas. Nah, niku mungkin dipahami mutoni, mungkin dipahami mboten. Nah, ternyata ulama nyebutaken diwutoni. Ning niki mboten apa hukumnya? Wajib. Sebab Rasulullah SAW niku mboten tegas-tegas nyebutaken wudoni. Paham? Paham mboten? Nggih, Rasulullah nyebutaken bagian-bagian wudu. Mboten Rasulullah wudoni mboten. Nah, niku dipahami dening ulama. Niku napa? Mudoni. Wa dalil dalika qaulun nabi sallam lin nisa illalati yakhsilna ibnatahu ibda nabiyama bima yaminiha wa mawadi'il wudu minha. Wa laysa ala sabilul wujub. Niki mboten wajib nggih. Mboten apa? Mboten wajib. Nggih, dalile wau. Dalile hadis kisah nalikane nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika dumateng tiang-tiang estri sing ngedusi putrine. Sinten? Nes putrine kok Hafsah. Zainab nggih. Nggih Rasulullah ngendika ibda nabi mayaminiha. Kowe ngawiti ya nganggo bagian-bagian tengen wa mawadhi'il wudu lan panggonan-panggonan wudu sekang dheweke. Dikse bagian-bagian wudu. Nah, ulama maring keterangan walaisa 'ala sabilil wujub. Niki mboten wajib. Bidalili amrin nabi ayyakh silar rajul wa qasathu naqatahu bi arafah famata faqala aghsiluhu bima'in wa sidrin. Nek bukti nek mudhone niki mboten wajib. Nggih, mudhone nggih ning mboten apa? Mboten wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahaken maring wong sing ngedusi wong sing kontal sekang ontane nalikane dheweke ihram tengah rofah napa? Nggih, wukuf nggih waktu itu. Famata Rasul ngendikan apa? Ikhsiluhu bima in wasidrin. Dusi dheweke gunakan banyu lan bidara. Rasul mboten nyebutaken wuduni. Paham? Rasul mboten nyebutaken apa? Wuduni. Nah niki mbuktikaken bilih wudu sing mudoni sing dimaksud teng mriki. Niki mboten apa? Wajib. Ya umpamane mboten diwuduni nggih sah mawon nggih. Nggih mboten bakal protes wong marte. Lah mbok ora didusi, ora dikapak-wakna niku nggih mboten protes mayit niku. Jenengan sing diprotes mangke. Wong niku fardhu kifayah jenengan mboten nglakoni sih. Nggih, tekse wonten resiko nggih wong sing ngerti teng mriku wonten mayit, dheweke duwe kemampuan apa-apa-apa kok mboten ngurusi. Nah niki kenang sanksi. Lah nek sing mayit, si mayit niku mboten protes mboten apa. Mayit didusi kerasan apa mboten? Nggih pancen anjurane niku kon aja seru-seru, kon lembut. Nggih. Nggih adab niki adab. Nggih niku adabe ngoten niku nggih. Lah nggih umpamane wong nggih empol dadi napa? Lecet-lecet umpamane mboten kenging, mboten kenging. Masyaallah nggih Islam niku nggih. Wong sing ninggal mawon tesih disikapi sikapi kaya ini ku cobi. Lah nggih apa meneng wong sing urip nggih. Nggih. Nggih senajan pun matian niku mboten kenging ditempilingi, mboten kenging diciwiti, mboten kenging. Lah seniki wong urip padha nyiwiti wong sing urip nempilingi, mateni malah nggih. Ngiris-iris, mutilasi. Allah musta'an. Gini kita buktikan kemuliaan yang Islam, gak? Buktikan kemuliaan yang Islam. Gini pun senajan pun mati Muslim, gak? Niki diresiki, didusi, ngaji cara sing api, ngaji dicewoki barang, gak? Nggak dicewoki, diresiki, ditok-tok na kotoran, ini kau nganggo cara sing lembut, nganggo cara sing alus, disabuni, eh? Mangke dikapuri, diwangen-wangeni. Nggih, kita lanjutkan. Wau dipun sebutaken sumayan wit takhsil wa yusammi wa yuwaddi'uhu ka wudu'is shalah, niat ngedusi terus bismillah terus mutoni wong sing mati kaya dene wudune salat illa fil madmadati wal istinsyak kejaba kemu lan ngisep banyu maring irung. Tegese cukup tiang sing ngedusi niki wau mashul ghasil asnanal mayyit diusap. Wong sing ngedusi niki ngusap untu-untuning si mayit. Untu-untuning sing si mayit cukup diusap-usap. Nggih diresiki tok lah gampangane nggih. Diresiki tok. Nggih ngangge ciri-ciri cine. Nggih. Nggih supaya napa? Supaya bersih ngaten niku. Nggih. Ditelesi lah ngaten nggih. Ditelesi. Ngangge napa? Langgeng pun pas niku insyaallah. Ngangge kapuk teles nggih. Diusap-usap ngaten niku. au alaihi ma khirqah mablulah bil ma, utawa kain kapas kapuk sakit nggih sing ditelesi kelawan banyu. Wala yadkhulu al-ma'a famahu, ora kena wong sing ngedusi nglebokaken banyu maring irunge, lan ora kena nglebokaken banyu maring ir napa maring cangkeme. Famahu wala anfa, nggih wala lah mungkin nang kahanan nyiram ini ku bagian-bagian iku ampun di ampun langsung mungkin nggih. Tegese men aja nganti banyu niku napa mlebu. Nggih mangga. Nggih nggih leres nggih. Nggih. Nah niki adabe kaya niku mboten kena dileboni banyu teng irunge teng cangkem-cangkeme niku mboten kenging. Teng cangkeme mboten kenging. Nggih mungkin klebon nggih. Ning mboten sengaja. Cuman wau mungkin diupayakan men aja nganti klebon ngeten niku. Nggih. Wala yadkhulul ma famahu wala anfahu. Summa yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu. Iki terusan iki. Terus dheweke mbasuh napa nyiram utawa ngedusi raksahu wa lihyatahu. Nyuci lah ngaten nggih, nyuci sirahe lan jenggote. Nggih sing duwe jenggot nek mboten nggih. Hah? Nah, sing ora duwe jenggot kepenak. Nggih. Nah, niku tugas e anu pun meneng niku nggih ibadah. Nggih. Nggih. Terus napa? Birohwah, birohwati sidrin, au sobun, ulie nyuci sirah lan jenggote mau gunakaken umplukeng sider, sider niki bidara, wa au sobun, utawa sabun, utawa sampo, nggih. Nggih. Sing mlaku ngangge napa? Sabun, nggih. Sabun. Nggih, jaman biyen niku kan dereng wonten sabun, dereng wonten teknologi sabun nggih. Ya nggih. Dados bidara niku mangke nek ditutuki, diperes-peres napa dijur-jur ngaten niku, disungnam banyu niku mentu napa ne? Mentu mpluke. Nah niku fungsine niku. Nggih. Dados bidara niki fungsine niku nggih pembersih lah. Summa yaghsilu mayamini jasadih, wau sirah jenggot nggih. Ya sirah jenggot ora ana sing tengen ora sing kiwen apa? Lagi ini iki urut-urutane wau nggih, sirah jenggot tengenen di kiwen endi jenggot pundi angel kan. Ana lengan ana sikil lah niku ana tangan ana kiwe nggih. Nah niku nek wau niku pertama wau nek tengri disebutaken nggih. Sing disiram pertama niku sing di napa? Sing didusi pertama niku. Terus summa yasilu mayamini jasadih. Terus ngedusi bagian-bagian tengen fisike. Jasadih. Nggih. Wa hiya safhah unuqihil yumna. Nah sing dimaksud ngedusi utawi basuh bagian-bagian tengen jasad niki sebelah gulune sing tengen. Nggih, dari mulai saking tengen pun nggih nggih. Nggih, sirahe pun sih, sirahe jenggote pun wau. Nah niki terus bagian-bagian sebelah gulune sing tengen. Jadi mulai ini saking ngeriku. Naik atus, leres, leres. Onten anjuran kan bagian tengen leres. Nggih. Tegese mboten mung sing mati tok nggih. Atus junub marang niku nggih. Bagian-bagian apa? Bagian-bagian tengen. Senajan nggih sah-sah mawon, biar biur tok nggih sah. cuma nonton adab. Lah nek jenengan nglampahi adab-adab niki berarti wonten tambah nilai. Di samping adus junub wonten sunah-sunah sing napa? Sing dilakoni. Lah nek jenengan umpamane sanjak lawang nyemplung kali jemplung bluk ya wis beres nggih bener sih. Mungkin lah cuman kan wonten adab-adab, wonten kode etik, wonten napa sunah sing saged dilampahi ngoten niku. Nggih, lah niki wah wow, sah ngedusi mayit gurup-gur iki sah. Nah, cuman wonten ada badab sing niki nek niku dilampahi wonten tambah nilai kan. Wonten tambah nilai. Nggih, terus sebelah tengen bagian-bagian gulune sing tengen summa yadahu al-yumna terus tangane sing tengen wa katifihi baune tengen bau. Ini ki urut-urutane wae nggih. Terus ngaten baune saking gulune napa wae? Pundake tangane summa syiqqi sadrihil aiman terus separo dadane sing tengen separo disit. Mboten kabeh. Nek ningali keterangan teng mriki separo dadane sing tengen. Ngaten nggih, Pak Kaum? Teknisnya biasanya pripun? Niki sing dene wani nyiprat mereka wajar. Ning sing pokok niku sing dibasuh niku bagian apa, Pak? Tengen-tengen disit. Dene banyune milih mereka nggih. Niku wajar. Mboten mungkin mboten kan? Ini kan intine niku wau disitaken sing napa? Sing tengen. Disitaken sing tengen. Nggih. Wa jambihil aiman wa fakhdhil aiman. Nggih. Lambunge sing tengen napa pahane sing tengen pupu nggih paha pupu nggih pupune sing tengen lan betise kempole sing tengen wa qadamihi lan dlamakane wa tengen ren ngeten iku. Nggih. Nggih sekang dhuwur lah. Mereka nggih separo awak. Separo awak nggih. Wallah alam, teng mriki dereng wonten keterangan iki. Napa tergantung kondisi mungkin ya. Ulama. Ulama maringi keterangan ngedusi mayit niku ampun tegese teng yub-yuban ya. Ampun nang panasan umumane. Ning di yub-yubi lah ngangge tenda napa ngangge. Nggih. Umumane teng jaba nggih ngangge tenda. Nek teng jero ngangel nggih. Umumane teng jaba nggih supaya banyune mlayu sih. Nggih. Nggih ngangge ngenten niku. Wonten yub-yube lah. Dipun sebutaken dening ulama ngaten. Nggih. Napa? Dibantali debot, wallahualam mungkin iku men miring karepe. Nek wau kan ngajeng pun diterangaken nek bisa dipanen iku miring ngene iku, men banyune mlayu. Ngaten nggih, tujuane niku di men miring ngene niku. Men tinggas. Lah nggih, nggih. Nggih. Nggih, insyaallah niku masalah teknis leres nggih. Teknis. Nanti ke teknisnya mungkin dibantali debok. Tes nggih, bantali debok ngatos mriki. Lah nggih, maksudnya kaya niku. Nggih. Tegese niku intine niku men miring ngeten niku, men miring. Pripun? Oke. Oke, kita lanjutkan. Summa yuqabbiluhu ala jambihil aisar. fayaghsilu syaqqa dhahrihil aiman summa yaghsilu janibihil aisar kadzalik summa yuqabbiluhu ala jambihil aiman fayaghsilu syaqqa dhahrihil aisar. Terus yuqabbiluhu, yuqabbiluhu niki utawi yaqbiluhu niki balik diiringaken ya. Leres mboten ngene iki urutane. Lagi wau pun bagian tengen terus diiringaken. Hah? Lagi bagian kiwe diiringaken ngala jambihil aisar nang bagian kiwene. Fayaghsilu saqqa dhahril aiman. Monggo sing ngedusi mau ngedusi utawa nyiram separoh gegere sing fayaghsilu saqqa dhahril aiman si aiman iki fayaghsilu saqqa dhahril aiman terus dheweke mbasuh separoh gegere sing tengen summa yaghsilu janibihi al-aisar kadzalik terus basuh bagian sing separo sing kiwe. Lagi gegere sing disiram geger tengene rene iki. Oh. Fayaghsilu saqqa dhahril aiman summa yaghsilu terus dheweke basuh bagian-bagian sing kiwe. Summa yuqabbiluhu aw yaqbiluhu ala jambihil aiman fayaghsilu saqqa dhahril aisar wa yustamalu sidru mal ghasli aw asabun. Nggih terusane niku wau lah. Mun gari bagian-bagian pun di wau. Kiwe lah. Nggih bagian-bagian kiwe. Nah, digunakaken nalika ngedusi mayit niki asidru mal ghasli. Sidr utawa sobun, nah sendiri sobun pun, utawa apa? Sobun. Game pun rampung ya ini. Hah? Game pun. Anten tambahan, wa yaj'alu fil akhirati kafuran. Akhirnya niku mangke ditambahin apa kapur? Kapur barus, kapur dicur, ya, campuri banyu, mangga disiramakan sing terakhir. Di antara fungsi yang dipersutakan dengan ulama, dari keset, dari kenceng, dari keset lah. Di samping mambu apik, mambu enak, ya, mambu enak. Wa yaj'alu fil akhirati kafuran intayassara. Terus wangi-wangian nggih. Nonton wangi-wangiane. Pripun Pak Kaum niki? Bon, beres niki. Nggih. Nyuwun lisensi kali Pak Kaum niki. Nggih terus dilap nggih. Dianduki lah. Supaya mangke nek mboten nek mun dilap mangke mboten nepak teng mori. Lah nggih di dianduki. Nggih. Kepripun? Nah, niki masalah-masalah ping telu, ping lima, ping pitu. Niki tergantung keadaan. Nah, ini kotor banget. Bahkan mungkin nek sabun niku mboten tedas. Mungkin nggih. Kotoran niku sabun mboten tulis ilang nggih. Napa lah sing bisa nggih ngilangi ngoten. Ini sabun biasa mungkin buatan terdas rinso. Umamane nggih. Rinso kan bisa mencuci sendiri niku. Sing niku mungkin luwih kandungan apane niku luwih kuat. Eh, niku ngungkuli sabun ngaten niku. Nggih mungkin kan saking suwene mriyang, saking suwene sakit, mungkin buatan keurus teneng keluargane nggih. Istilah nyun sewune gadel napa-napa. Nggih kotorane niku. Niku mungkin angel niku, nggih. Hulue pandel garing. Nah niku mungkin butuh niku. Ya ampun, ampun disik. Walaupun teng aja tuh pun disebutaken ngake cara sing alus, sing lembut. Oh, sikat. Sikat gak nyuci. Ya mbok ampun, ampun ngake cara sing apik kok, oh, nggih. Ngake cara sing lembut. Nggih semampune insyaallah. Nggih wong mboten bisa sih. Ah, mumane mangsane adem, nggih. Adem, adem. Sakit mboten ngangge banyu anget saged. Nggih itu sing wetan. Nggih, banyu anget. So mungkin sing ngedusi nggih berat, nek mboten ngangge anget-anget niku kan adem banget sih mumane niku. Nggih. Kenging sing ngene niku. Berarti majite kerasa. Nggih niku wallah alam sing afdol niku bima in barid. Sing afdol niku nggunakaken banyu adem. Ning nek kita niku mbutuhaken ilal ma'il har maring banyu sing panas, nggih. Contone napa? Niki dudu masalah kerasa naon kerasane nggih. Lho kuwi buktine kerasa majite nganggo banyu anget barang sih. Selesai masalah niku mislu antakuna alaihi awsah kasirah umpamane tengriku kotoran ini wakeh nekmu nganggo banyu biasa mboten apa mboten tedas. Nah niki fungsine banyu anget nggih men ngletek kan niku ini nggak ampun panas banget nggih niku mangke berpengaruh maring kulite si mayit. Niki tutup masalah kerasa kali mboten kerasane nggih. Niki wau fungsine niku panas. Nggih. Okay. Afdole sing adem. Nggih afdole niku banyu adem. Nggih. Okay. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah maring keterangan an-nakhsilal mayyit al-afdal an-nakhsilal mayyit al-mayyit bima'in barid. Sing utama kita ngedusi wong sing ninggal nggunakaken banyu napa? Adem. Ning nek dibutuhkan sing anget nggih mboten masalah. Nggih, contone wau mungkin kotoran, mungkin dewek nyunggul banyu niku adem banget. Nggih, sing ngedusi maksudnya nggih. Mboten kuat umpamane adem banget, krenyes mboten kuat umpamane. Nggih, teng pegunungan dhuwur ngrika banyu niku kayak es. Lho kan mboten kuat nangkat tangane niki. Lah niki saged ngangge sing apa? Anget. Nggih, cuma dimudahkan dening ulama lakin laisal har asyadid. Ning ora panas banget. Nggih, panasen niku mboten banget. Sebab nek panasen nemen, mangke locot. Nggih, sing didusi locot, sing ngedusi nggih tangane locot. Nggih. Pripun, wonten malih? Hah? Lagi mangke Pak Kaum niki. perlu nggih. Penting. Nggih. Penjelasan para ulama niku sing mboten duwe kepentingan. Niku mboten perlu. Dadi sing punya sing ngadain apa? Nah nek njenengan kepentingane kepengin belajar orang mung sekedar nonton nggih. Ning kepengin ngerti, kepengin paham, nggih mboten masalah. Niku. Nggih sing profesional mungkin wong loro cukup. Leres nggih, niki penting nggih teng leres nggih, niku penting banget leres nggih. Butuh nggih. Nggih, terus niku wau tes wonten tambahan, diketoki kuku-kukune. Wa yuqassu. Wa yuqallim adzafir. Diketoki napa kuku-kukune? Diketok kumise. Ampun jenggote. Jenggote men. Ini. Ah, keleke. Rambut boten keleke, rambut kelek. Ya, rambut apa? Rambut-rambut kelek niku. Ya niku diguangi. Ya nyun sewu, rambut sing teng kemaluan. Lelek dibuang berarti mbukak-mbukak. Nah, niku wallah alam wonten perselisihan pendapat. Sebagian nonton sinyebutaken, ya wong hajat sih butuh diguangi niku nek. Sebagian sanesnya malih nyebutaken boten. Wallah alam. Nah, seniki wonten masalah malih. Si mayit niki untune emas. Untune emas segram 500.000 nggih. Paling mboten segram nawas pinten niku luwih nggih, untu emas nika. Bisa luwih nggih. Lah nggih mone 2 gram niku pun gambaran rega murahan 300.000 niku. Napa mek dipelokna napa mboten? Pelokna mon bersama mati. Untu. Hah? Nggih. Nggih niki jawaban sing ilmiah niki maksudnya. Nggih, pripun? Untu emas, nggih, untune emas umpamane. Nah niku perlu ditingali, perlu dirinci. Nek niku gampang dicopot, copolen. Nggih maksudnya niku untung mas niku mungkin kan nonton sing gampang diutik sithik coplok ngaten niku nggih. Ah mungkin nonton sebagian sanes male sing untune niku emas kenceng banget orang mungkin bisa dicopot. Nah nek niku pancen mboten mungkin dicopot katutna. Nek niku mungkin dicopot, copot. Nggih, sebab nek angel dicopot terus ngongklek-ngongklek untune katut. Nah, niki mboten kenging sing kaya niku. Oh, nggih mun ning kembarang. Nah, nggih kan eman-eman niku nek dikatutna sih nggih. Mone 2 gram niku pinten coba. Nggih wonten regane lah gampangane nggih, wonten regane. Niku ampun dikatutaken, yuk khot diciot. Nih nek niku mboten mungkin diciot, sebab nek diciot niku mungkin dadosaken apa? Ganggu napa dadi nggih mboten kenging lah intine wong nglarani sih niku. Nggih. Niki fa innahu yabqa ma'ah, pun dicurahkan mawon. Dikubur. Wah niku nggih jelas alili suweng gampang kabeh. Ah nggih alili suweng gelang kalung. Leres. Nggih, lagi untuk emas. Mungkin untuk perak. Nggih, lanang sih untuk perak umpamane. Nek untuk wong lanang mboten kenging nganggo emas kan. Nggih, mboten kenging. Nggih, wong lanang mboten kenging. Nek perak saged, nggih, perak saged. Lah niku untune perak larang umpamane. Nah niku copot. Nek saged dicopot, nek mboten dikatutaken. Susuk. Nggih. Nggih. Angel mati. Nggih. Dadi nek konten susuk angel mati nggih, Pak Marti. Berarti malaikatnya harus yang jabut apa pripun Pak Mardi? Oh. Ha niku wonten masalah malih. Sawise rampung didusi. Niki kharaja minal maiti syai'un. Wis didusi rampung, mentuyue, mentu kotorane, mentu getie. Pripun niki? Ya mungkin tatu metu getihe. Nah niku nek niku bagian-bagian sing metu getihe wau tatu mamane ditutupi. Sekedar dibasuh. Nggih. Dibasuh. Sebagian nonton sinyebutaken ditutup nganggo lemah. Men mandek. Ditempul. Bitinin. Fabitinin. Nggih nganggo lemah. Aku lemah. Nah, apa aku lemah? Ya, sebab menungsan iku asline lemah. Jadi tempeli nganggo napa? Lemah. Nggih, terus di niku memane wau panggonan-panggonan sing metu napa-napa-napa diresiki. Nggih, diresiki. Dibasuh lah diresiki. Nggih. Terus yukhsalu litandif. Diresiki niku nggo ngresik, men resik lah ngoten niku. Dibasuh niku men resik. Lah niku najis men dadi ilang napane? Najisat, najise. Dibutuhi malih mboten. Lha nguyuh sih yo. Lah napa fungsine wudu mau? Mau kan di anjurakan kan mudoni senajan mboten wajib nggih. Nah niki kan tabudian. Nggih. Nggih. Tetapi nak sing mentuh ni kau mana uyu kotoran, apa? Kotoran, gih najis lah, gih. Ulama maringi keterangan summa yuwaddo. Ini dibutuh ni, dibutuh dua leh. Lah, beri pun nak mentuh ni kau istikafani. Kan kemungkinan nonton mawon ni kau, gih. Nah, niki wau kan ben rampung ngedusi, dilap-lap rampung lah terus mentu maning ngene niku. Lah seniki umpamane kharaja ba'da takfini. Sawise didusi rampung mentu napa wis dikafani wis dibungkus, dibuntel ngaten niki metu. Baleni mboten. Lam yu'adul ghuslu, wis ora perlu dibaleni. Nggih. Nggih sebab repot nggih. Iku repot ngono iki. Nggih. Lagi mesti kapani niku mentu ngene ngene. Niku mun mboten perlu malih pun lah, nggih. Nggih, sebab napa? Repot. Tarokna wis jurna mawon pun nggih. Jurna mawon. Nah, pripun seniki umumane aja ngedusur ana banyu. Oh, lha wong go ngombe dhewek berkasa. Lha wong go ngombe be butuhe nuku luar biasa, wong ngedusi mayit ora nana niki. Pripun niki? Hah? Nggih ditayamumi biturab faida fainal mait fi hadil ahwal yuyammam biturab ditayamumi menggunakan lebu bimashi wajhihi wa kaffai diusap wajah lan telapak tangane min warai hali ala yadil masih sekang napa niku warai ha'il nang burineng aling-aling. Jadi wonten aling-alinge wonten nggih aling-alinge lah napa aling-alinge. Kain wae. Ala wajhi ala yadil masih. Pun niki nggih. Kantun ngafani niki. Hari buntel. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam.